Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masadiq fi Tawbihi Alfiyat ibn Malik. Al-Mu'arrafu bi adat ta'rif. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Al-harfu ta'rifin awilla mufaqat. Fanamatun arastakul fihin namad. Waqatu zadu laziman kallati. Wal ana wal ladina thummalati. Wal-tirari kabanatil awbari. Kadawatib dan nafsaya kaisusari. Kadawatib dan nafsaya kaisusari. Wabadul a'lami alaihi dakhala. Wabadul a'lami alaihi dakhala. Lilam khima katkana anhu nukila. Lilam khima katkana anhu nukila. Kalfadhi wal harithi wal nu'mani. Fadzikru dah wa khatfuhu siyani. Fadzikru dah wa khatfuhu siyani. Wa qad yasiru ala man bil ghalabah. Wa qad yasiru ala man bil ghalabah. Mudhafun aw mashubu alqal aqabah. Mudhafun aw mashubu alqal aqabah. Wa khatfa albi intunadi aw tubif. Aujib wa fi ghairihi ma qad tanhadif. Aujib wa fi ghairihi ma qad tanhadif. Nah, pembahasan tentang al-mu'arraf bi adati ta'rif fihi masail. Al-mas'alatul ula lil-nuhati fi ta'yin al-mu'arrafi arba'atu madahib. Para ulama al-nahwu ada empat madhab dalam menetapkan lin-nuhati fi ta'yin al-mu'arrafi al-mu'arrafi mu'arrafi arba'atu madahib. Para ulama al-nahwu ada empat madhab dalam menetapkan alat yang memakrifatkan al-mu'arif. Al-awwal annal mu'arifa huwa al wal alifu fiha asliyatun. Pendapat yang pertama, alat yang memakrifatkan itu ialah al. Alif yang ada pada al itu asli kalimah tersebut. Di pendapat yang pertama. Asani annal mu'arifah wa al wal alifu fiha zaidatun. Pendapat yang kedua, alat yang memakrifatkan itu ialah al, sedangkan alif yang ada padanya itu zaidah, tambahan saja. Al-Thalis annal mu'arifah wallahu wahdaha. Pendapat yang ketiga yang menjadi alat yang memakrifatkan itu ialah lamnya saja. Ar-Rabi annal mu'arifah wal alif wahdaha wallamu fiha za'idatun. Alat yang memakrifatkan itu alifnya saja, sedangkan lamnya za'idah. Fal awal wa madhab al-Khalil. Yang pertama adalah pendapat al-Khalil. Wasani wa madhab Sibawai. Yang kedua adalah pendapat Sibawai. Al-Thalis wa madhab Katsir min an-Nuhat. Yang ketiga adalah madhab kebanyakan al-Nahwi. Warabi wa madhabul mubarid. Sedangkan pendapat yang keempat ialah pendapat al-mubarid. Naam. Tanbih. Catatan penting. At-ta'bir bil mu'arrafi bi adami ta'rif ahsan min at-ta'bir bi am. Ungkapan isim yang dimakrifati dengan alat makrifat atau al-mu'arraf bi adami ta'rif itu lebih bagus daripada ungkapan isim yang dimakrifati dengan al. Lijiryanihi ala jami'il akwa. Karena bisa mewakili semua pendapat. Wa sidqihi ala am. Dan bisa digunakan untuk membenarkan am dalam bahasa kimia. Maksudnya istilah al-mu'arraf bi adati ta'rif itu lebih bagus. Isim yang makrifat dengan tanda makrifat itu lebih bagus daripada al-mu'arraf bi'al atau yang lain. Alasannya ialah al-mu'arraf bi'adati ta'rif berarti mewakili semua pendapat. Nah, isim yang makrifat dengan tanda makrifat, baik yang berpendapat tanda makrifatnya itu al yang alifnya asli atau al yang alifnya zaidah atau lam atau alif, ya, bahkan juga bisa mewakili am menurut bahasa orang Fijian. Tapi kalau kita istilahkan al-mu'arraf bi'al, berarti kita memilih salah satu pendapat. Pendapat yang lain enggak kita ikuti, ya. Nah, berarti ini adalah merupakan cara Ibnu Malik untuk merangkul semua pendapat dalam masalah ini. Nah, keluar dari perselisihan dengan menggunakan istilah al-mu'arraf bi adati ta'rif. Siapakah Khimyar itu? Wa Khimyar qabilatun bil Yaman. Wa fi lughatihim tubdalu lam al-miman. Taqul am ghulamu am rajulu. Khimyar itu adalah kabilah Yaman. Menurut bahasa mereka, lam yang ada pada au diganti dengan mim, sehingga engkau mengatakan am ghulamu am rajul. Tulisannya sambung seperti itu ya. Al-mas'alatu tsaniyah. Dhahaba al-Khalil ila anna al-hamzata fi al-hamzatu qat'in. Wa dhahaba Sibawai ila annaha hamzatu wasli. Al-Khalil berpendapat bahwasanya hamzah yang ada pada al itu hamzatu qat'. Sedangkan Sibawai berpendapat hamzah yang ada pada al itu hamzah wasl. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsa. Al alati li ta'rifi naw'an ahdiyatun wa jinsiyatun. Al yang menjadi tanda ma'rifat ada dua macam, ahdiyah dan jinsiyah. Wal muradu bil ahdiyati hiya ayyakuna mashubuha ma'hudan bainal mutakallimi wal mukhatabi. Disebut ahdiyah ialah isim yang dimaksudi oleh al itu sudah dikenal antara pihak yang berbicara dan yang diajak bicara. Jadi kalau ada isim yang dimaksudi oleh al ahdiyah, berarti isim tadi sudah dikenal oleh yang berbicara dan yang diajak bicara. Nah, misalkan ustadun menjadi al-ustadu. Ustadz yang dimaksud ini sudah dikenal siapa dia, baik yang berbicara maupun yang diajak bicara sudah tahu ustadz yang dimaksud ya, karena sudah dikenal sehingga tak perlu disebut nama, namanya al-ahdiyah. Wal muradu bil jinsiyah hiya ayyakuna mashubuha ghayra ma'hudin aslan hayal mutakallim wal mukhatab. Disebut jinsiyah ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al belum dikenal secara asal oleh pihak yang bicara maupun yang diajak bicara. Contohnya rajulun menjadi ar-rajul, laki-laki dewasa. Yang bicara sama yang diajak bicara itu belum kenal sebelumnya, sehingga maknanya ialah masih umum, semua laki-laki dewasa ya. Nah, maka al yang masuk padanya disebut jinsiyah. Wa qala ba'dun nuhati al-allati lil ahdi taj'alu mashubaha mu'arrafan lafdhan wa ma'na. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa al yang termasuk ahdiyah menjadikan isim yang dimasukinya itu ma'arifat secara lafad maupun makna. Al-ustadu, Pak Ustadz. Secara lafad ma'arifat ada alnya, secara makna yang bicara sama yang diajak bicara sudah tahu Pak Ustaz yang dimaksud, ya. Berarti al yang masuk pada kelompok ahdiyah menyebabkan isim yang dimasukinya itu makrifat secara lafadz maupun makna. Wa al allati lil jinsi taj'alu mashubaha mu'arrafan lafdhan la makna. Sedangkan al yang masuk kelompok jinsiyah hanya menjadikan isim yang dimasukinya itu ma'rifat secara lafaz, enggak secara makna. Contohnya tadi ar-rajul, laki-laki dewasa yang bicara dan yang diajak bicara masih belum kenal siapa yang dimaksud, maka ma'rifatnya ada pada lafadznya karena kemasukan al. Secara makna masih agak umum, ya, karena yang sudah dewasa semuanya disebut rajul. Lidzalika qila al-mu'arraf bi al-alati al-jinsi nakiratun makna ma'rifatul lafdh. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan isim yang ditandai kema'rifatannya dengan al-jinsiyah itu secara makna nakirah, secara lafad ma'rifat. Paham ya? Jadi kalau ditanya apa bedanya al yang ahdiyah dan al yang jinsiyah, jawabannya kalau yang ahdiyah isim yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal oleh yang berbicara maupun yang diajak bicara. Sedangkan al yang jinsiyah isim yang dimasuki oleh al tadi belum dikenal oleh yang bijak maupun yang diajak bijak. Perbedaan yang kedua, kalau al-adiyah itu menyebabkan isim yang dimasukinya ma'rifat secara lafaz dan makna, kalau yang jinsiyah menjadikan isim yang dimasukinya hanya ma'rifat secara apa ini? Lafaz, bukan secara makna. Al-mas'alatu arabiyah al-allati lil ahdi thalathatu anwa. Al yang termasuk ahdiyah ada tiga macam. Al-awwal ad-dhikri wa dhabituha ayata qaddama limashubiha dhikran fil kalam lafu qawli ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulan maka qawlika ja'ani dhaifun fa'akramtu ad-dhaifa. Yang pertama ad-dhikri, ketentuannya ialah isim yang dimaksud oleh al ada lafaz sebelumnya yang disebutkan seperti itu dalam kalam. Jadi kalau ada isim yang pakai al sebelumnya ada isim yang sama dalam kalam, maka al yang masuk pada isim itu disebut ad-dhikri, lil adi ad-dhikri. Seperti contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasulan, rasul, lafad rasulan. Fa'asa fir'aunu ar-rasulan, kemudian Fir'aun menentang rasul tersebut. Ar-rasulah ini al yang ada padanya lil adi adzikri, karena sebelumnya ada lafaz yang sama itu rasulan. Nah, contoh yang lain, ucapanmu ja'ani dhaif, telah datang kepadaku tamu. Fa'akramtu dhaifa, maka aku memuliakan tamu tersebut. Lafaz ad-dhaif itu alnya al-adi al-dikri, karena sebelumnya ada lafaz yang sama yang disebutkan itu dhaif, ya. Nah, as-sani ad-dihni wa yusamma aidan al-ilmi wa dhabituha ayakuna mashubuha ma'hudan dihnan indal mukhatab. Nahu qali ta'ala bil wadil muqaddas tuwa idhuma fil ghar id yubayi'unaka tahta syajara al muradu bil awwal tuwa ismul wadi al ma'lum indahum wathani ghar thur al ma'lum indahum wathalis al syajara al-ma'lumah ibsa as-sajaratu al-ma'lumah indahum fi bayatin wad. Nah, bisa juga al-ma'lum karena sajarah di sini mufrad, ya, taknya itu buk untuk menunjukkan satu, bukan untuk menunjukkan mu'annas, ya. Tapi al-ma'lum isim jenis jam'inya sajaran, ya. Tapi kalau mufrad dari asjar, nah, sajaran dianggap mu'annas, ya enggak masalah. Al-ma'lumah, jadi enggak apa-apa, ya. As-sajaratu al-ma'lum boleh, as-sajaratu al-ma'lumah boleh. Yang kedua disebut dengan lil adi adzihni, juga disebut dengan nama al adi al ilmi. Ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal, ya, oleh yang diajak bicara. Seperti dalam firman Allah Ta'ala bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci, yakni tuwa. Jadi al-wadi yang dimaksud ialah tuwa, sudah dikenal oleh yang diajak bicara. Idhuma fil ghar, ketika keduanya dalam tuwa. Al-ghar di sini ghar tur, ya. Id yubayi'unaka tahta syajarah, nah, syajarah di sini adalah pohon besar, di mana Nabi SAW dan sebagian sahabat melakukan bai'at ridwan. Nah, tapi pohon ini ditebang sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, khawatir dikeramatkan. Nah, baik. Ats-tsalits al-khudu'i wa dhabituha ayakuna mashubuha habiran halal khitabi. Nahu qawli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ay al-yawma al-khabira wa huwa yawmu arafah fi hajjatil wada' alladhi nazalat fihi hadhihi al-ayah. Kaqawlika aiban akramtu hadha rajul ay al-khabira. Yang ketika disebut dari ahdi al-khuduri, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al itu ada di tempat ketika pembicaraan berlangsung. Contoh firman Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi hari di mana sekarang ini kalian berada, yakni hari Arafah, pada saat hajatul wada, saat turunnya ayat ini. Atau ucapanmu akram tuhan rajul, atau memuliakan laki-laki ini, ayat al-habib, itu laki-laki yang ada ini. Jadi isim yang dimaksud oleh Al tadi ada di tempat ketika pembicaraan berlangsung, namanya al-adi al-hudur. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima, al-allati lil-jinsi thalathatu anwa. Al yang masuk dalam kelompok jinsiyah ada tiga macam. Al-awwal libayanil haqiqah wa dhabituha alla yasuha wuqu'u kull mawqi'aha. Nahu qali ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin wal murad bil ma' al mani la kullal ma'. Yang pertama disebut ribayanil haqiqah. Ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al tadi tidak bisa ditempati oleh lafad kullun, yang artinya setiap. Seperti contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Yang dimaksud bilma di sini, air di sini adalah air mani, bukan semua air. Ya, nah, jadi bukan air-air yang lain. Jadi kalau kita pasang min kullil ma kulla syai'in hayyin, enggak bisa secara hakikat, secara kenyataan, ya. Nah, maka disebut libayanil haqiqah. Asani istiraqil afrad wa dhabituha ayasluha wuqul mawqiha haqiqatan. Nafuqani ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan wal murad bil insan kullul insan. Yang kedua disebut istiraqil afrad. Ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al dapat ditempati oleh lafaz kullun secara kenyataan hakikatan. Contoh firman Allah taala, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Al insan, apakah semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Nah, berarti bisa. Wa khuliqa kullul insan dha'ifa, ya. Maka al yang ada pada al insan disebut jinsiyah istiraqil afrad, ya, karena secara kenyataan memang itu ditujukan untuk semua manusia, bisa dimasuki oleh kullun. Atharis istiraqil khasa'isil afrad. Yang ketiga disebut istirabi khasa'isil afrad wa dhabituha ayasruha wuqu'u kulli mawqi'aha majazan wa dhalika lil mubalaghah fil madhi aw bidab nahu anta rajulu ilman wal murad bir rajul kullu rajuli majazan lil madhi. Waqad mathala ba'd al-nuhati bi hadha qawlu ta'ala dhalikal kitab la riba fih wal muradul kitab kullul kitab majazan mubalaghatan fi madhihi di qawlihi hawiyan di jam'i khasa'isil kutub al-mamduha. Yang ketiga disebut istirahati khasa'isil afrad. Ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al tadi dapat dimasuki oleh kullun tapi secara majaz, biasa, untuk tujuan melebihkan pujian atau celaan. Contoh anta rajul ilman, engkau adalah semua laki-laki dalam ilmu. Maksudnya semua ilmu laki-laki ada padamu, ya. Jadi bisa anta kullu rajul ilman. Tapi hanya semata-mata majaz untuk melebihkan pujian. Kenyataannya enggak semua ilmu laki-laki ada padamu, ya. Tapi mayoritas ada padamu. Seolah-olah semua ilmu laki-laki ada padanya, ya kan? Bisa dimasuki oleh kulun, tapi secara majazan untuk melebihkan pujian. Sebagian ahli nahwu memberi contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Kitab di sini ada yang mengatakan listiqra'i fasa'i sadafra, yakni setiap kitab. Nah, Al-Qur'an itu adalah mewakili seluruh kitab, tapi secara apa ini majaz, yakni semua ujian tentang kitab ada pada Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran tidak mewakili semua kitab, ya. Nah, Al-Quran adalah kitab khusus yang Allah turunkan kepada Nabi kita SAW. Nah, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak apa namanya, tidak semua kitab yang ada masuk dalam Quran. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, al yang termasuk jinsiyah ada tiga. Libayanil haqiqah, cirinya ialah gak bisa dimasuki kulun. Yang kedua, istiqrotil afrad, cirinya ialah bisa dimasuki kulun secara hakikat. Yang ketiga, istiqrotil fasa'isil afrad, bisa dimasuki oleh kulun, tapi secara apa ini? Majaz, untuk tambahan pujian atau celaan. Al-mas'alatu as-sadisa, an-namatu jam'uhu namatun wawwal. Nah, al-jama'atu minan nas, ini bukan cuma jama'ah. Al-jama'ah minan nas alladina amruhum wahid, qalahu al-Jauhari. An-namatu, bentuk jamaknya ialah namatun, ialah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan urusan, ya. Nah, sekelompok manusia yang memiliki kesamaan urusan. Kalian sama-sama santri, apa namanya, nama, ya, nama. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Jauhari, ahli bahasa. Waqila barbun minal kisti, ada yang berpendapat an-namat itu adalah darbun minal qisti, bagian dari al-qistu, keadilan. wa dalika qawlu rahimallah fa nabatun arafta kul fi annabat. Dan itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, fa nabatun lafat namat, jika engkau ma'rifatkan maka menjadi annabat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun masail yang lain yang masih terkait dengan al-mu'arraf tiada di ta'rif, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakum khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.